بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk ke bab dua, yang kedua dari hadis-hadis Nabi yang menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu isbat an Allah yafrah wa yadhak, yaitu menetapkan bahwa isbatu an Allah yafrah wa yadhak, yaitu menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia gembira, memiliki sifat gembira dan memiliki sifat tertawa, dan dia tertawa. Ini tentunya sifat gembira dan tertawa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh diserupakan dengan gembira atau tertawa yang ada pada makhluk. Dan tanpa takhif, tidak boleh dipikirkan bagaimana bentuknya, dan juga tidak boleh dipalingkan maknanya, dipalingkan bahwasanya itu Allah ridho dan yang lainnya. Dan berikutnya, yaitu tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditolak. Jadi dengan empat kaedah yang maklumah: bila ta'til, bila tahrif, bila tamsil, bila takyif. Hakada. Nah, kemudian qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Mulailah di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah membawakan hadis terkait hal ini, yaitu dari penetapan sifat-sifat Allah yang beliau kemukakan di Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau bawakan dalil-dalilnya, yang sekarang ini adalah dalil-dalil dari hadis. Sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, penetapan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi al-hadithah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farahan." Sungguh Allah lebih gembira. Sungguh Allah lebih gembira bitaubati abdihi min ahadikum. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dari salah seorang di antara kalian. Bilahal. Tidak usah pakai ini juga, tidak apa-apa, Pak. Kedengeran kan? Nggak usah pada nanti. Usah, Baik. Kedengeran ya? Kedengeran kan? Nah, Allah lebih gembira. Allahu asyaddu farahan. Allah lebih gembira. Bi taubati abdihi min ahadikum. Allah lebih gembira daripada taubat seorang hambanya. Allah lebih gembira ya bi taubati abdihi dengan taubatnya seorang hambanya. Min ahadikum bi rahilatihi. Daripada salah seorang kalian yang gembira dengan kendaraannya. Al-Hadithah. Ya, ini dalam sebuah hadis muttafaq alaih. Ya, ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Muttafaqun alaih. Allah tertawa kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhuma. Yang dua orang ini saling membunuh satu sama lain. Kilahuma yadkhulul jannah. Yang keduanya masuk surga. Ya, perhatikan hadis ini. Ya. Saya akan bacakan dulu hadis ini secara keseluruhan. Walaupun di sini Ibnu Taimiyah mengisyaratkan dengan pernyataan beliau al-haditsah. Yaitu silakan sempurnakan hadis tersebut. Ya, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini dan juga oleh Al-Imam Muslim. Hadisnya dibawakan oleh Ibnu Taimiyah di sini sepenggal. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya. Min ahadikum bi rahilatihi. Daripada salah seorang kalian dengan kendaraannya, dengan hewan tunggangannya. Ya, jadi Nabi SAW bersabda dalam lafaz yang lain, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdil mu'minin abdihi al-mu'mini min rajulin bi ardi falatin. Ya, daripada seseorang yang berada di negeri yang tandus, ya, dawiyatin yang tiada bertepi, mahlakatin yang di situ dia bisa binasa. Wa mahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Yang dia bersama hewan tunggangannya dan di atas hewan tunggangannya itu segala bekal dia, makanannya, minumannya, fanazala anha. Kemudian dia turun dari hewan tunggangannya, fanama wa rahilatuhu inda ra'sihi. Dia berteduh, dia tidur, kemudian hewan tunggangannya di sampingnya. Fastai qada waqad dhahabat. Kemudian dia pun bangun, ternyata hewan tunggangannya itu telah pergi, telah hilang. Fadhahaba fi talabiha. Falam yaqtaril 'alaiha, maka dia pun mencarinya, ternyata dia tidak sanggup menemukannya. Hatta adrakahul maut minal atash, hingga dia merasa akan ya, datang kematian menjemputnya karena dia kehausan. Faqala wallahu wallahi, ya, kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah la arji'anna fala amutanna haitsu kana rahli. Ketika dia sudah nyari-nyari, dia mengatakan, demi Allah saya benar-benar akan kembali. Ya, fala amutanna haitsu kana rahli. Ya, faraja'a. Saya akan kembali ke saya akan mati di tempat tadi kendaraan hewan saya tadi. Saya tidur, saya mau mati di situ aja. Dia sudah putus asa. Faraja'a, dia balik lagi ke tempat tadi, putus asa, sebentar lagi mau meninggal karena kehausan. Fanama, dia pun tidur. Fastaiqadha, kemudian dia pun bangun. Wa idza rahilatuhu inda ra'sihi, tiba-tiba hewan kendaraannya itu berada di samping dia, lengkap dengan bekal dia, makanannya, minumannya. Kemudian dia saking gembiranya salah ucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Sampai-sampai saking gembiranya dia menyatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya, gembira luar biasa. Dan ternyata kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang mukmin daripada keadaan pria tadi. Nah, di sini isbat sifat apa? Gembira bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lallahu lamul ibtida. Lamnya itu lamul ibtida. Makanya antum bacanya la lallahu. Nah, jangan dibaca lillahi ya. Lallahu asyaddu faraha. Allah benar-benar Asyaddu faroha, sangat gembira. Asyaddu farohan. Ya, farohan mansubun ala tamyiz. Ini jelas ya. Isim yang masuk setelah isim tafdhil. Ya. Wal farahu fil lughah as-surur wal ladzatul qalbi. Nah, farah gembira dalam bahasa Arab maknanya adalah as-surur. As-surur maknanya sama juga, senang, gembira, happy. Wal ladzatul qalbi. Ya, dan juga kalbu itu ya merasa nikmat, senang. Allah lebih gembira bi taubati abdihi, dengan taubat seorang hambanya. At-taubah maknanya adalah al-iqla' minad dzanbi warruju' ila ta'ati. Ya, taubat itu maknanya melepaskan diri dari dosa dan kembali kepada ketaatan. Nah, ini tentunya dengan syaratnya, yaitu dia benar-benar menyesalinya, kemudian bertekad bulat untuk ya, apa tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, ini diantara syarat tobat, ya, dan menjauhinya. Nah, kalaupun tobat ya, dari kekeliruan terhadap manusia tambah satu, yaitu minta maaf, istighlal, minta dihalalkan atau kembalikan haknya yang diambil. Kemudian birohilatihi. Ya, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kalian dengan rahilahnya. Rahilah di sini maknanya an-naqah, yaitu unta allati tasluhu an turhala, yang layak untuk dijadikan hewan tunggangan, dijadikan hewan kendaraan. Al-hadisah mansub bi fi'lin muqaddar ay akmil al-hadisah. Al-hadisah itu dengan fathah mansub. Ya, amilnya adalah fi'il, kata kerja yang diasumsikan. Akmil, itu kata fi'il amr. Sempurnakanlah al-hadis, hadis tersebut. Ya, li'annal musannifa iqtasara ala syahidi minhu. Karena musannif di sini, yaitu Ibn Taymiyah, beliau mencukupkan dengan poin dari sini aja, yaitu poinnya, lallahu asyaddu faroha. Nah, ini poinnya di sini. Ya, intinya pembahasannya adalah di sini, yaitu menetapkan sifat farah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat farah ini diriwayatkan oleh para imam, di antaranya Imam Bukhari Muslim. Dan ini sahih hadisnya. Akan tetapi banyak dari kalangan ahlu bid'ah yang menolak sifat ini. Dikarenakan akal-akal mereka. Bukan dikarenakan ada dalil lain yang menolaknya, tetapi akal mereka yang menolaknya. Karena mereka menjadikan akal mereka sebagai juri atas dalil sekalipun. Dalil itu layak atau tidak untuk ditetapkan sifat Allah berdasarkan dalil tadi. Allah musta'an. Ini sifat ahlu bid'ah. Taqdimun akal ala naql. Mendahulukan akal daripada kutipan dalil. Nah. Dan ini sifat yang hakiki bagi Allah. Allah gembira, lebih gembira. Maka gembiranya Allah yang hakiki, bukan majas. Maka kita tetapkan Allah punya sifat gembira sesuai dengan kelayakannya, yang layak baginya. Dan tidak boleh diserupakan dengan gembira yang ada pada makhluk. Ini tamsil. Tidak boleh dibayangkan bagaimana bentuk bergembiranya Allah. Kita yakini saja, farah sifat gembira bagi Allah ala kaifiyah. Itu di atas satu keadaan. Tapi kita menyerahkan bagaimana keadaan gembiranya Allah itu kepada Allah. Karena tidak ada beban bagi kita untuk mengetahuinya. Yang berikutnya, kita tidak boleh menolaknya. Nabi sudah katakan, Allahu asyaddu faraha. Maka kita taslim, berserah diri. Kita menerimanya. Karena tidak ada dalil yang memalingkannya. Yang berikutnya, tidak boleh ditahrif, dipalingkan ke makna yang lainnya. Sebagaimana ahlu bid'ah mengatakan, oh itu maknanya bukan gembira. Maknanya Allah ridho. Allah memberikan kebaikan. Allah bla bla bla. Dari, ya, ya, apa yang mereka kemukakan, ya, sesuatu yang itu adalah mengarang, ya, ngarang-ngarangannya. Nah, kemudian kata Syekh, wa huwa isbatul farahi lillahi subhanahu ala ma yaliku bi jalalihi, yaitu menetapkan sifat farah gembira bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang layak baginya. Wa huwa sifatu kamalin, dan ini adalah sifat yang sempurna. La yushbihuhu farahu ahadin min khalqihi, yang farah ahadin, kegembiraan salah seorang siapapun min khalqihi, dari kalangan makhluknya, la yushbihuhu, tidak dapat menyerupai sifat gembira yang ada pada Allah. Ya, bisa dipahami sini, yang sifat gembira siapapun tidak dapat menyerupai sifat gembira yang ada pada Allah. Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Ya. Bisa dipahami sini, tidak ada yang serupa sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian bal huwa kasairi sifatihi, bahkan sifat farah, sifat gembira ini sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Sifat-sifat Allah yang lainnya yang kita tetapkan dengan empat kaedah tadi. Bila tamsil, bila ta'til, bila takyif, bila tahrif. Ya, tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk, tanpa menolaknya, tanpa memalingkan kemana yang lainnya, yang tidak ditunjukkan oleh dalil, dan tanpa memikirkan bentuk bagaimana sifat tersebut. Kemudian Syekh menyatakan wa huwa farahu ihsanin wa birrin wa lutfin la farahu muhtajin ila taubati abdihi yantafi'u biha, yaitu dia adalah gembira ihsan wa birrin wa lutfin, kegembiraan kebaikan, kegembiraan kebajikan, wa lutfin dan kelembutan, bukan kegembiraan yang membutuhkan kepada taubat hambanya yang tafi'u biha, sehingga Allah mengambil manfaat dari taubat hambanya tadi. Tidak demikian. Kalau makhluk gembira karena ada sesuatu yang diberikan kepadanya dan dia mengambil manfaat dari apa yang diberikan kepadanya tersebut. Antum diberikan bonus kerja, dapat bonus gaji 13, dapat apa namanya kalau lebaran itu? THR. Ya. Gembira antum. Nah, gembira. Demikian. Nah, Allah tidaklah demikian. Karena setiap makhluk mereka tobat, kafir atau kafir semua, tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada kekuasaan Allah. Seluruh makhluk beriman tidak berdampak sedikit pun. Akan bertambah kekuasaan Allah. Seluruh makhluk kafir tidak berdampak pada kurangnya kekuasaan Allah, tidak sedikit pun. Ya. Kemudian kata Syekh, fa innahu subhanahu la tanfa'uhu ta'atul muti'i wa la tadurruhu ma'siyatul 'asi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bermanfaat, memberikan manfaat kepadanya ketaatan orang yang taat. Tidak akan memberikan mudarat kepadanya maksiat orang yang bermaksiat. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi SAW. Ini tadi berarti sifat farah. Ya, sifat farah ini jelas. Ya. Maka jelaslah sifat farah ini kita tetapkan bagi Allah. Sesuai dengan kelayakannya. Adapun yang dikatakan ahlu bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah yang mereka menolak dengan akal-akal mereka, kalau Jahmiyah, Mu'tazilah menolak sama sekali. Kalau Asy'ariyah mereka memalingkan, Asy'ariyah, Maturidiyah memalingkan ke makna yang lainnya, maka apa yang mereka katakan itu merupakan akal-akalan semata dan itu tidak memiliki dalil sedikit pun, tidak memiliki sandaran sedikit pun. Maka perkataan, pernyataan mereka tertolak semuanya. Ya karena terutama Asy'ari. Ya karena sifat tertawa ini atau sifat gembira ini tidak ada pada sifat 20 mereka. Maka mereka palingkan. Allahumma musta'an. Mereka mengatakan, oh tafsir farah itu adalah ridho. Ya, jadi Allah maknanya laulahu la asyaddu faraha, Allah ridho bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya. Ya, atau tafsir ridho bi iradati sawab, karena Allah berkehendak memberikan pahala. Ini kata Asy'ari. Ya. Ini semuanya adalah bentuk nafyun wa ta'tilun. bentuk peniadaan dan pengingkaran terhadap sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui lisan Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah lebih ridho, Allah lebih akan memberikan pahala kepada hamba yang bertaubat. Ya, apa sulitnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan demikian? Ya, ternyata mereka lebih pandai dari para sahabat. Para sahabat tidak bertanya kepada Rasul, apa maknanya? Tiba-tiba mereka memukakan demikian dan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka mereka su'udzon, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, mereka berarti telah su'udzon kepada Allah. Ya, telah su'udzon kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat dahak. Ya. Annallaha yadhak, bahwa Allah tertawa. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa kepada dua orang, yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang salah satu dari keduanya saling membunuh. Jadi ini ada dua orang, mukmin kafir, saling membunuh. Si mukmin terbunuh syahid. Ya, mati syahid masuk surga. Yang terbunuh masuk surga juga. Yadkhuluma yadkhul jannah, kan begitu kata Nabi. Keduanya masuk surga. Gimana ceritanya? Yang sang pembunuh, pembunuh mukmin, dia masih kafir, masih hidup, kafir, kemudian masuk Islam. Masuk Islam, kemudian dia berjihad. Berjihad, dia mati syahid, masuk surga. Ketemu sama korban pembunuhan dia. Ini banyak terjadi di kalangan para sahabat. Dahulu di antara para sahabat ketika masih musyrik, mereka menghadiri berbagai peperangan yang melawan kaum muslimin. Yang paling terkenalnya siapa? Di perang Uhud. Dengan pemimpinnya Khalid bin Walid. Bahkan saat ya Khalid bin Walid di antara mereka, walaupun Khalid bin Walid tidak wafat di apa namanya? Di medan peperangan, tapi Khalid bin Walid masuk ke dalam rombongan para sahabat. Yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan wasabiquna lawalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradwan. Ya, Khalid bin Walid sudah masuk ke dalam rombongan para sahabat yang Allah telah ridhoi mereka. Allah telah persiapkan untuk mereka surga. Ya. Kemudian di situ berjumpa dengan para sahabat yang lainnya yang tewas di situ, syahid. Nah, atau kisah-kisah yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Maka di sini kata Syekh, yadhakullahu ila rajulin ila akhir qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-hadis. Sebab dalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di akhir hadis sebab hal tersebut. Fi qawlihi, dalam sabda beliau, yuqatilu hadza fi sabilillahi azza wa jalla wa yustashhidu wa yustashhida. Maka seseorang berperang di jalan Allah, kemudian dia pun mati syahid. Summa yatubullahu alal qatili. Ya. Afwan. Summa yatubullahu alal qatil fayuslim. Kemudian sang qatil, sang pembunuh, dia bertobat kepada Allah, maka dia pun masuk Islam. Wa yuqatilu fi sabilillahi azza wajalla. Kemudian dia pun berperang di jalan Allah. Wa yustashhad. Kemudian dia pun mati syahid. Dia pun mati syahid. Wa hadza min kamali ihsanillahi subhanahu wa sa'ati rahmatihi. Maka ini adalah termasuk di antara kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan ya, luasnya, lapangnya rahmatnya. Fa innal muslima yuqatilu fi sabilillah fa yaqtuluhul kafiru. Maka seorang muslim yang berperang di jalan Allah dibunuh oleh orang kafir. Fa yukrimullahul muslima bi syahadah. Maka Allah memuliakan sang muslim tadi dengan syahadah, mati syahid. Tsumma yamunnullahu ala dzalikal kafiri alqatiri fa yahdihi lil Islam. Fayadkhulanil jannata jami'a. Kemudian Allah memberikan anugerah kepada sang kafir yang membunuh tadi. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. maka akhirnya keduanya masuk surga semuanya. Fahada amrun ajibun, maka ini adalah sebuah perkara yang ajib, yang mengagumkan. Ya, wadhahika wadhahik yakunu minal umur al-mu'jibah, maka yang namanya ad-dahik, tertawa itu terjadi dari hal-hal yang mengagumkan. Allati takhruju an nadairiha, yang dia keluar muncul dari hal-hal yang semisal dengannya. Wasyahid minal hadis, poin dari hadis ini isbatud dahak, isbatud dahak, ya, lillahi subhanahu, penetapan sifat tertawa bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatu sifatun min sifatihi al-fi'liyah, itu ada sifat dari sifat-sifat Allah yang fi'liyah, ya, bukan sifat dzatiyah. Allati nusbituha lahu ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, laisa ka dhahakil makhluq, yang kita menetapkan sifat tertawa tersebut bagi Allah sesuai dengan yang layak, dengan kemuliaannya dan keagungannya, tidak seperti tertawanya yang ada pada makhluk. Nah, ini jelas ya sifat tertawa ini. Ya, dahik ya, bukan dohak, masdar dahik. Ya. Nah, kalau tertawa yang ada pada makhluk, ad-dahik pada makhluk itu muncul ketika dia pada hal-hal yang tertawa pada makhluk, hal-hal yang mengagumkan atau yang tidak mengagumkan sekalipun. Tapi di sini Allah tertawa pada hal-hal yang mengagumkan, yaitu dengan sebab yang jelas, yaitu dua orang yang saling membunuh, ya, dia ternyata masuk surga. Ini beda ya dengan dua orang yang saling membunuh, keduanya di neraka. Yang kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, sang pembunuh dan korban pembunuhan di neraka. Kalau yang pembunuh masuk neraka, oke lah. Yang terbunuh, gimana wahai Rasulullah, kata para sahabat. Kata Nabi, ya, yang korban, yang pelakunya, yang korban juga masuk neraka, ya, kana harison ala qatli akhihi, karena dia juga awalnya bersemangat untuk membunuh saudaranya. Nah, ini yang mati konyol, berantem, carok, tawuran, perkelahian. Nah, ini yang terancam dengan ini. Adapun yang hadis ini tidak. Yaitu yang berperang, dibunuh oleh orang kafir, dia mati syahid. Sang kafir yang membunuh masuk Islam, berperang lagi, mati syahid. Keduanya berjumpa di neraka, di surga. Adapun yang tadi itu yang mati konyol, carok, tawuran, perkelahian, itu mati konyol. Nah, adapun Asy'ariyah lagi-lagi mereka mentakwilkan, ini Mu'tazilah juga demikian. Ya, mereka mengatakan inna dhahikahu ridahu wa rahmatuhu. Kata mereka dari kalangan ya Mu'tazilah, yang Abishir Al-Marisi mengatakan sesungguhnya tertawanya Allah dalam hadis ini itu maknanya adalah keridhaan Allah dan rahmatnya. Ya. Maka ini pun lagi-lagi juga tidak diterima pengklaiman mereka karena tidak berdasar dalil. Ini tahrif, jelas tahrif. Ya. Ini tahrif. Ya, yang dikatakan oleh para ulama, adapun tahrif dari kalangan ahlu bid'ah terkait hadis-hadis ini, ya, la yultafatu ilaih. Ya, tidak perlu kita menoleh kepadanya. Kemudian isbat berikutnya, isbat annallaha ya'jabu wa yadhhab. Sifat bahwa Allah kagum dan tertawa. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu ajiba rabbuna min kunuti ibadih wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum azilina qanitin wa yadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun. Hadisun hasanun. Ya, yaitu qawluhu, ya, di sini hadis hasan kata Ibnu Taimiyah, yaitu, tapi kata para ulama yang lain hadis ini lemah, hadis ini lemah karena terdapat waqi, seorang rawi yang bernama waqi, dia majhul. Ya, tapi kata Ibnu Taimiyah hadisnya hasan. Itu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna, rabb kita heran, min kunut, dari kunut. Kunut di sini bukan kunut yang subuh, ini pakai ta, putus asa. Kalau kunut subuh, putus asa di waktu subuh. Nah, kalau yang kunut antum kenal itu pakai ta, kunut, qanata yaqnutu, kunutan. Ini kunut, putus asa. Ya, Allah Rabb kita heran dari putus asanya hambanya. Ya, dari putus asa hambanya. Wa qurbi khairihi, atau di sini dalam riwayat ini wa qurbi, ya, ghairihi. Ya, ghairihi. Wa qurbi ghiyarihi, dan dekatnya dengan kemudahannya, dekatnya dengan kemudahannya. Dia putus asa padahal kemudahan dari Allah sudah dekat. Yanzuru ilaikum azilina, Allah melihat kalian dalam keadaan azilin, kalian merasa sempit. Ya, dalam keadaan kalian merasa sempit. Qanitin, dalam keadaan kalian putus asa. Wa yadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun. Ya, maka Allah tertawa, dia mengetahui bahwa farajakum, ya, pertolongan yang akan datang kepada kalian qaribun, itu dekat, sudah dekat, tapi kalian malah putus asa dan Allah akhirnya heran. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan, kata Ibnu Taimiyah, hadisun hasan, hadisnya hasan, ya. Tapi Allahu a'lam, hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan yang lainnya dari jalan Ya'la bin Atha an Waqi Ibnu Adas, dari Waqi bin Adas. Ya, dan Waqi bin Adas majhul. Bahwa Ya'la bin Atha lam yasma' min Waqi', dia tidak pernah mendengar dari Waqi', Allahu a'lam. Ini juga diterangkan oleh Syekh Muqbil, ya, mengenai periwayatan hadis ini. Kemudian ajiba rabbuna, rabb kita heran, qala fil Misbah, berkata pengarang kitab Misbahul Munir, at-ta'ajjubu yusta'malu 'alal wajh 'ala wajhain, yang namanya heran itu digunakan dari dua hal. Yang pertama, ma yahmaduhul fa'ilu wa ma'nahu al-istihsanu wal ikhbaru an ridahu bihi, yaitu yang fa'il, yang yang ma yahmaduhu al-fa'ilu, yaitu yang sang pelaku, yang pelaku yang heran tadi itu memujinya. Maknanya adalah al-istihsan wal ikhbar. Ya. Istihsan menganggap baik, mengabar ikhbar an ridahu bihi, mengabarkan tentang keridhaan dia terkait hal yang mengagumkan tadi. Nah, ini yang pertama. Yang namanya ridha itu pertama digunakan untuk sesuatu, ya, hal yang dipuji. Asani makna yang kedua, ma yakrahuhu, yaitu yang ia benci. Maknanya adalah al-inkar wa dzamlahu, mengingkari dan mencelanya. Nah, di sini berarti Allah heran terhadap putus hamba seorang hamba, putus asa hambanya. Berarti apa nih? Herannya ini, takjubnya Allah ini yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, yaitu Allah mengingkari dan mencela. Ya. Min kunut ibadihi, dari kunut hambanya. Bukan Allah heran dari kunutnya hamba di waktu subuh. Kunut, putus asa. Apa itu kunut? Syiddatul ya'si minasyai. Ya. Al-ya'si itu putus asa. Syiddatul ya'si, sangat putus asa. Minasyai, dari sesuatu hal. Itu namanya kunut. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah al-ya'su min nuzulil matari wa zawalil qahti, yaitu putus asa dari turunnya hujan dan zawal dan hilangnya al-qahd, ya, yaitu kemarau. Ya, padahal rahmat Allah sebentar lagi, Allah akan turunkan hujan, dia putus asa. Akhirnya dia datang ke pawang, pawang hujan, datang ke dukun. Nah, itu kita. Ya. Kemudian wa qurbi ghiyarihi, padahal sudah dekat ghiyarnya Allah. Apa itu ghiyar? Bi kasril ghain, dengan dikasrahkan ghain, wa fathil ya, dan dengan dipatahkan huruf ya. Ghiyar. Apa maknanya? Ay taghyirul hali min syiddatin ila rakhain. Yaitu perubahan kondisi dari situasi genting menuju situasi yang lapang. Ya. Padahal sudah dekat itu ghiyarnya, yaitu perubahan dari situasi yang genting, ya, yang tidak enak menuju sesuatu hal yang raqa, yang lapang. Yanzuru ilaikum azilin, Allah melihat pada kalian dalam keadaan kalian azilin. Ya. Itu diambil dari kata al-azlu bisukuni zai. Ya, dengan disukunkan zai, al-azlu ini masdarnya, maknanya apa? Ad-dayyiqu, ya, sempit. Waqad azala ar-rajulu, ya, ya'zalu azlan, ini azala ya'zalu, ya, fa'ala yaf'alu fa'lan, ya. Sara fi dayyikin wa jadbin. Ini terjadi pada sesuatu hal yang sempit dan jadbin, apa namanya, kekeringan. Dan Allah melihat kalian dalam keadaan-keadaan azilin, merasa sempit, kering, qanitin, ya, putus asa. Putus asa. Fa yadhallu yadhhak, maka jadilah dia tertawa. Hadza min sifatihi al-fi'liyah. Ini diantara sifat-sifat Allah yang fi'liyah. Allati la yushbihuhu fiha syai'un min makhluqatih. Yang tidak dapat sesuatu apapun menyerupainya. Pada masalah ini, tertawanya Allah dari kalangan makhluk-makhluknya. Fafil hadithi isbatu sifataini. Min sifatillahi al-fi'liyatihi. Dan di dalam hadis ini terdapat penetapan dua sifat di antara sifat-sifat Allah yang fi'liyah. Wahuma al-ajab wad-dahik. Yaitu sifat ajab, heran. Dan sifat dahik, tertawa. Wahuma sifatani taliqani bijalalihi. Laisata ka'ajabil makhluki wad-dahikil makhluki. Yang keduanya adalah sifat yang layak dengan kemuliaan Allah. Keduanya tidak seperti herannya makhluk, tertawanya makhluk. Wa fil hadisi aidan, dalam hadis ini juga isbatun nadhari lillahi subhanahu. Diisbatkannya sifat nadhar, melihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa min sifatihi al-fi'liyati aidan. Dan ini juga diantara sifat-sifat fi'liyah Allah juga. Fa innahu yanzuru ila ibadihi, Allah melihat kepada para hambanya, wala yakhfa alai syai'un fil ardi wala fis sama', dan tidak samar sedikit pun ya sesuatu apapun di langit dan di bumi. Ya. Ini mengenai sifat ajab ya dan juga sifat dahik, tertawa dan juga heran. Ya, di dalam sebuah ayat Ibnu Mas'ud membaca sebagaimana dikeluarkan dari Imam Bukhari, bal ajibta, Ibnu Mas'ud membacanya dengan bal ajibtu wa yaskharun, bal ajibtu, bahkan aku heran, wa yaskharun, dan mereka mengolok-ngolok. Nah, ini dalam sebuah ayat di Al-Qur'an. Nah, domir bal ajibtu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun para qurra, para imam qiraah yang lain membaca dengan bal ajibta. Bal ajibta. Tapi Ibnu Mas'ud membacanya dengan bal ajibtu, bahkan aku heran. Nah, akunya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ini jelas ya sini ya. Isbat ar-rijli, isbatur rijli wal qadami lillahi subhanahu. Kemudian isbat penetapan sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Rijl wal qadam, kaki bagi Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tazalu, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid, hal min mazid. La tazalu, la tazalu jahannam, jahannam senantiasa, yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya terus menerus, jahannam dilemparkan ke dalamnya, wa hiya taqul hal min mazid, dan jahannam terus mengatakan apakah masih ada tambahan. Jadi ini ya, jahannam sudah dipenuhi tapi masih ada space, ruang, karena dalamnya jahannam. Karena kan penduduk jahanam itu yang paling banyak. Sampai dikatakan 1000 dari penduduk dunia, 999-nya adalah penduduk jahanam. Ya, 1000 dari penduduk dunia, hanya satu yang gak masuk ke jahanam. Oh, ini penuh banget. Dan Allah sudah janjikan jahanam itu penuh. Dan sudah masuk semuanya, terus-menerus. Akhirnya gak ada tambahan, jahanam mengatakan, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Ini sesuai janji Allah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, hudaha, walakin haqqal qawli la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya kami kehendaki, kami akan berikan kepada setiap jiwa hidayah. Lakin haqqal qawli, akan tetapi sudah menjadi ketetapan ucap firmanku, kata Allah, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi jahannam ini dengan dari kalangan dengan jin manusia semuanya. Allah sudah janji akan penuhi. Ternyata dilempar jin manusia ke jahannam masih ada space. Karena jahannam ini dalam. Sangat dalam. Abu Hurairah menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. It sami'a atau it sami wajibata. Kami dahulu pernah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ya kami mendengar ada wajibah, sesuatu yang jatuh menggelegar keras, jor, kayak begitu. Faqala tadruna ma hadza? Maka Nabi bersabda, kalian tahu enggak apa suara apa itu yang jatuh menggelegar tadi? Kata Abu Hurairah, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi bersabda, hada hajarun rumia bihi finnar mundu sab'ina kharifa. Fahiyya yahwi finnar al'an hatta antaha ila kahriha. Masya Allah. Kata Nabi SAW, itu suara yang menggelegar itu adalah suara sebuah batu besar. Rumia bihi finnar mundu sab'ina kharifa. Yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu, fahiyya yahwi finnari al'an. Dan dia sekarang baru nyampe di neraka, hatta antaha ila qahriha. Sampai dia sudah sampai mentok ke dasarnya. Jadi dilempar batu itu, batu besar, saat ini masuk ke lubangnya 70 tahun kemudian. Dalamnya kayak apa itu? 70 tahun kemudian baru nyampe. 70 tahun kemudian. Ya, sesuatu yang jatuh dari awan, pesawat jatuh. Masih ada waktu sekian berapa? Berapa lama sih? Jatuhnya ke bawah? Berapa sih? Berapa menit? Berapa detik? Nah, ini 70 tahun. Ya, 70 tahun. Jadi kalau orang terlempar dari neraka, 70 tahun layang-layang baru nyampe dasar. Naudzubillah, kira-kira seperti itulah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jahanam ini besar. Yulqa fiha wa hiya taqul. Sudah dilempar terus-menerus, jahanam mengatakan, "Hal min mazid?" Apakah ada tambahan? Karena dia tahu Allah berfirman bahwa Allah menjanjikan akan memenuhi jahanam. Dipikir oleh jahanam mesti sampai penuh dulu, sampai full. Makanya jahanam mengatakan hal min masjid. Apakah masih ada tambahan? Karena Allah berfirman, la amla lakin haqqal qawli la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi sudah menjadi ketetapanku untuk memenuhi jahanam dengan manusia dan jin seluruhnya. Ternyata masih ada space. Maka jahannam mengatakan, hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Nah, ya, kata Syekh, la tazalu jahannam, jahannam, kata Syekh, ismun min asma'in nar. Itu adalah nama diantara nama-nama neraka. Ada neraka Sakor, neraka Jahim, ya, neraka Sa'ir. Kila, ada yang mengatakan, sumiyat bidarik, dinamakan dengan nama jahannam, libu'adika riha. Karena jauhnya dasarnya. Karena jauhnya itu dalamnya. Naudzubillah. Tadi, sebagaimana hadis Abu Hurairah. Dilempar sekarang 70 tahun kemudian baru nyampe dasar. Wakilah ada yang mengatakan, lidulumatiha. Karena gelapnya. Ya, jahanam ini dari kata jahumah. Minal jahumah wahiyya al-zulmah. Jahumah maknanya zulmah, kegelapan. Maka jahanam itu gelap. Sesuatu yang dasar bawah itu gelap. Gelap sudah di bawah. Kemudian dipenuhi dengan asap yang hitam. Dari api yang menyala-nyala. Mengeluarkan asapnya itu sampai asapnya hitam. Maka semakin gelap mencekam. Na'udzubillah. Ya, kemudian yulqa fiha, jahanam terus menerus yulqa fiha. Apa makna yulqa fiha? Ai yutrahu fiha ahluha. Yaitu penduduk neraka jahanam tersebut terus dilempar fiha ke neraka jahanam. Terus dilempar. Banyak sekali penduduk neraka itu. Sampai tadi dikatakan dalam sebuah hadis, dari 1000 penduduk dunia hanya satu yang selamat dari jahanam. Berarti 999 masuk jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Wahia taqul hal min mazid, dan jahanam pun akhirnya berujar, apakah masih ada tambahan? Ai tatlubu azziyadata li sa'atiha, dia minta tambahan karena luasnya dia. Waqad wa'adahumullahu an yamla'aha, dan Allah telah berjanji untuk memenuhinya, hatta yada'a rabbul izza fi izzati fiha rijlahu, hingga akhirnya rabbul izzah Allah yada' meletakkan rijlahu, satu kakinya. Lima, ya, satu kakinya ke neraka. Ya, lima kanatin naru fi ghayatil kibari wasa'ah. Karena neraka itu, dia jahanam tadi neraka jadi itu pada puncak kebesarannya, sangat besar dan sangat luas. Waqad wa'adaha Allahu mala'aha, dan Allah pun telah berjanji untuk memenuhinya. Wa kana muqtada rahmatihi wa subhana, dan itulah tuntutan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. An la yu'adziba ahadan bighairi jurmin, bahwa Allah tidak akan mengadab seseorang tanpa ada kesalahan. Jadi ini penduduk neraka sudah penuh. Dari pelaku dosa pertama, pelaku pembunuhan pertama, adapun pelaku dosa pertama Adam, Adam telah bertobat. Maka Adam tidak masuk neraka. Anaknya, peristiwa pembunuhan pertama. Sampai ya, pelaku dosa terakhir yang menjelang hari kiamat masih hidup, itu dikumpulkan jinnya, manusianya, dilemparkan neraka. Ternyata space neraka masih lapang, masih luas, masih butuh tambahan, masih butuh lagi. Sangat-sangat butuh. Ya. Sangat-sangat butuh. Dan Allah tidak akan memasukkan dengan keadilannya, dengan rahmatnya, tak kemasukan ke neraka orang-orang yang tidak berhak masuk neraka. Janji Allah akan memenuhi neraka. Ternyata sudah habis. Dan Allah kata Syekh, ya, an la yu'adziba ahadan bighairi jurmin, Allah tidak akan mengadab seseorang tanpa kesalahan. Jadi untuk memenuhi janji Allah, Allah letakkan satu kakinya ke neraka sehingga penuh neraka. Akhirnya neraka mengatakan dalam hadis ini, ya, qad cukup ya Allah. Ya, wa fi riwayatin 'alaiha qadamah. Ya, dalam riwayat yang lain Allah meletakkan ke neraka tadi kakinya. Wa yanzawi ba'duha ila ba'din, maka sebagian neraka itu bergabung berhimpit dengan satu sama lain karena dimasukkan kaki Allah. Fataqul, maka neraka akhir berkata, qad cukup ya Allah, cukup ya Allah, udah penuh. Nah, maka Allah sudah memenuhi janjinya, memenuhi neraka. Bisa dipahami sini ya? Nah, hey, kemudian haqqaqa wa adahu, Allah merealisasikannya. Allah penuhi neraka, Allah realisasikan. Ya, haqqaqa wa adahu, Allah merealisasikan janjinya. Wa wada'a 'alaiha rijlah, dan Allah meletakkan di atas neraka tadi kakinya. Wa yanzawi ba'duha ila ba'din, maka sebagian neraka bergabung dengan sebagian yang lain. Ya, maknanya ai yandammu ba'duha ila ba'din, yaitu sebagian neraka dengan satu sama lain saling bergabung, nempel akhirnya. Ya, ya talaqa. Itu tarfaha. Akhirnya dua sisi neraka berjumpa. Ya, karena di dua sisi neraka, ujung kanan sama ujung kiri, barat selatan, akhirnya ketemu. Nah, karena kepenuhan dimasuki kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La yabqa fiha fadlun an ahliha. Maka tidak tersisa sedikit pun di neraka, di dalam neraka, fadlun, ada sisa. Ada fadlah, ada sisa an ahliha, dari penduduknya. Karena sudah kepenuhan. Fataqul, maka neraka pun mengatakan, qat ay hasbi wa yakfi. Maksudnya, cukup ya Allah, yakfi, cukup. Nah, asyahid minal hadis. Yang menjadi poin dalam hadis ini, kata Syekh, yang pertama, anna fiha isbata ar-rijli wal qadami lillahi ta'ala alal wajhi al-la'iki bihi subhana. Bahwa dalam hadis ini terdapat penetapan sifat kaki bagi Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah, dalam bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa min sifatid dzat, dan ini sifat kaki adalah di antara sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Sifat yang selalu ada pada Allah. Kal wajhi wal yad, misal sifat wajah dan tangan, wallahu taala alam. Wa qad ghalita fi tafsir hadzal hadisi al mu'attilah. Nah, maka kaum mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, mereka telah keliru dalam mentafsirkan hadis ini. Haitsu qalu, ketika mereka menyatakan qadamahu naw'un minal khalqi wa qalu rijlahu jama'atun minan nas. Yang kata mereka itu ketika Allah meletakkan di atas neraka qadamahu, kata mereka itu bukan kaki, itu adalah naw'un minal khalq. Itu adalah sebuah jenis dari kalangan makhluk. Kemudian mereka mengatakan ketika menafsirkan hadis, ya, wa yadaw 'alaiha rijlahu, Allah meletakkan rijlnya, kakinya. Kata mereka, oh itu bukan kaki Allah. Maksudnya apa? Itu jama'atun minan nas, sekelompok manusia. Kama yuqal, kata mereka, sebagaimana dikatakan rajulun jarad. Ya, rajulun jarad, lelaki belalang. Afwan, rijlu jarad, nah, bukan rajul ya. Rijlu jarad. Kaki belalang. Lelaki ya. Kaki belalang. Karena rajul pria, rijlun kaki ya. Ya, rijlu jarad, ya itu kaki belalang. Nah, ini ngarang ini, kaum Mu'tazilah. Waraddu ala hadza, maka sanggahan atas hal ini, an yuqala, maka cukup dikatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hatta yadaa. Nabi sallallahu alaihi bersabda hingga Allah meletakkan, walam yaqul hatta yulqiya. Nabi sallallahu tidak mengatakan hingga dilemparkan kaki belalang tadi, kaki makhluk tadi, tapi meletakkan, ya, meletakkan. Kama qala fi awalil hadis, sebagaimana Allah Nabi bersabda dalam di awal hadis, yulqa fiha la tazalu jahannamu yulqa fiha, jahannam terus dilempar ke dalamnya, ah penduduk neraka jahannam. Nah, kalau makhluk pasti dilempar ke jahannam, enggak mungkin meletakkan. Kalimatnya yada wada yadau wadaan, maknanya meletakkan. Ya. Wa aidan al-qadamu la yasihhu an la yasihhu tafsiruhu bil qaum la haqiqatan wala majazan. Berikutnya pula, yang namanya qadam, kaki, itu tidak tepat, tidak benar tafsirnya ialah dengan kaum. Ya, baik secara hakiki, secara bahasa maupun majaz, enggak ada yang seperti itu. Nah, ya. Tapi cukup, nanti pekan berikutnya kita masuk ke isbat sifat, ya, sifat an-nida was-saut wal kalam lillah, sifat seruan suara dan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi antum yang mau bertanya, tafadhalu, silakan.